Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kaffatil bashari syarqan wa gharba. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la lahu asma'ul husna wa sifatuhul 'ula wa ashhadu anna sayyidana Muhammadinil Mustafa lazul akhlaqil 'uzma wa husnil muqtada. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada hari ini berbagai macam aktivitas kita lakukan, termasuk kita melaksanakan amalia salat Jumat, tentu dengan penuh harapan semoga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan semoga amalia salat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, di Indonesia kita mempunyai banyak tradisi, antara lain tradisi yang biasa dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia ini setelah merayakan hari raya Idul Fitri. Ada di sana tradisi berhalal bihalal. Yang namanya tradisi tentu tidak harus ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis, karena tradisi itu adalah merupakan satu bentuk kegiatan yang dibiasakan, yang dilakukan oleh manusia pada tempat-tempat yang tertentu. Tradisi di dalam usul fiqih disebut al-urfu. Al-Imam Abu Zahrah mengatakan dalam kitab usul fiqihnya, yang dinamakan al-urfu itu adalah ma'ta dahun nas min mu'amalatihim wastaqamat alaihi umuruhum. Yang dibi al-urf itu adalah merupakan ma'ta dahun nas, apa-apa yang ditradisikan, yang dibiasakan oleh manusia dari urusan-urusan muamalahnya, kegiatan-kegiatan yang bersifat manusia dengan manusia. Wastaqamat alaihi, dan istiqomah artinya kontinuitas, hal itu dilakukan secara kebiasaannya oleh manusia tersebut. Ini yang dinamakan urf. Walaupun tradisi itu tidak didapatkan di dalam Al-Quran ataupun misalnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah bahkan juga tidak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, tidak selamanya tradisi itu jelek. Ada tradisi yang baik dan ada tradisi yang jelek. Untuk itu ulama-ulama juga membagi al-urfu itu ada dua. Ada al-urfu sahih dan ada al-urful batil. Ada tradisi yang sahih. Tradisi yang sahih di sini oleh Imam Abu Zahra dinyatakan adalah makanat tuafiqul Quran was sunnah. Selama tradisi itu adalah bersesuaian dengan ajaran Quran dan hadis. Ada juga tradisi yang batil. Tradisi yang jelek. Apa tradisi yang batil ataupun tradisi yang jelek itu adalah mala yuwafiqul Quran was sunnah. Selama tradisinya itu adalah tidak bersesuaian dengan ajaran Quran dan hadis. Jadi ini kita ukurannya seperti itu. Jadi sekali lagi yang namanya tradisi yang betapapun tidak diberikan contoh oleh pendahulu-pendahulu kita termasuk Rasulullah, tidak selamanya buruk. Tidak selamanya jelek. Patokannya apakah tradisi yang kita lakukan itu sesuai atau tidak dengan ajaran agama kita. Sesuai atau tidak dengan aturan main Al-Quran dan juga hadis Nabi. Untuk itulah ulama-ulama diantaranya pengarang Al-Ashbah wa Nadha'ir mengatakan as-sabit bil urfi sabitun bidalilin syar'iyyin. Apa-apa yang sudah ditetapkan oleh kebiasaan manusia maka itu juga adalah tetap dalam hukum agama. Artinya itu bisa dibetulkan, dibenarkan oleh ajaran agama kita. Sekali lagi bahwa di Indonesia ini banyak tradisi. Nah, antara lain tradisi itu adalah halal bihalal. Yang halal bihalal itu kebiasaan kita diadakan adalah setelah berhari raya Idul Fitri. Kita hampir tidak pernah mendengar halal bihalal itu diadakan setelah hari raya Idul Adha. Apalagi halal bihalal itu diadakan ketika maulida atau musim rajaban atau juga misalnya bulan Muharram, hampir kita tidak mendengar. Tapi hampir yang kita dengar yang namanya halal bihalal itu dilakukan adalah usai beridul fitri. Kenapa kebiasaan itu dilakukan oleh masyarakat kita? Para jamaah, bahwa selama bulan suci Ramadan kita itu dibina oleh Allah untuk senantiasa berhablum minallah, berhubungan baik dengan Allah. Kita berpuasa dalam rangka kita berhubungan baik dengan Allah. Kita qiyamul lail dengan sholat taraweh ataupun tahajud. Bahkan kita beriktikaf. Itu juga kita dalam rangka berhablum minallah. Termasuk kita bertadarus Al-Quran. Ini satu bukti bahwa Ramadan itu cenderungnya lebih banyak kita adalah untuk bagaimana berhubungan baik dengan Allah, berhablum minallah. Nah, ketika kita dalam bulan suci Ramadan, itu lebih banyak kita berhablum minallah, maka bagaimana kita untuk berhubungan baik dengan sesama manusia, berhablum minannas. Itu adalah kita dekatkan untuk berhubungan baik dengan sesama manusia di bulan Syawal ini. Khususnya adalah masa-masa beridul fitri untuk kita saling maaf-memaafkan. Karena tidak cukup kita masuk surga itu hanya dengan berhablum minallah. Kalau seandainya kita bermasalah dengan sesama manusia. Maka di sana ada sebuah hadis muflis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Ketika Rasul berkumpul dengan sahabatnya, Rasul bertanya kepada sahabatnya, "Ei sahabatku, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang muflis, orang yang bangkrut itu?" Dijawab oleh sahabat, "Ya Rasul, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang muflis, orang bangkrut itu, kata sahabat-sahabat pada saat itu, adalah orang yang sudah tidak punya dirham, orang yang sudah tidak punya harta. Kata Rasul, bukan itu. Jadi siapa? Rasul menyatakan bahwa al-muflisu mayyati yawmal qiyamah bisolatin wa sawmin wa hajjin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dima hadha. Jadi orang yang bangkrut, orang yang muflis itu, kata Nabi, adalah orang yang nanti di akhirat membawa segudang pahala. Pahala sholat dia bawa, pahala puasa dia bawa, pahala haji dia bawa. Pahala-pahala ini dia kumpulkan adalah atas dasar berhablum minallah. Tapi sayang, kata Nabi, orang ini adalah qad syatama hadza. Dia suka mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, suka menuduh orang lain, memfitnah ria. Orang lain difitnah berselingkuh, orang lain difitnah korupsi, orang lain difitnah itu dan ini. Padahal itu hanya fitnah belaka. Belum lagi dia mengambil harta orang lain, belum lagi dia memukul orang lain tanpa sebab, belum lagi dia adalah membunuh orang lain. Orang-orang yang pernah dianiaya ketika di dunia ini minta keadilan di hadapan Allah. Sehingga dalam hadis ini dinyatakan pahala yang sudah dikumpulkan dari sholat, puasa, dan haji itu diambil oleh Allah, dibagi-bagi kepada orang yang pernah dianiaya tadi. Ketika pahalanya sudah habis, masih banyak manusia yang mengantri di hadapan Allah minta keadilannya. Akhirnya dalam hadis ini dinyatakan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang pernah dianiaya itu diambil oleh Allah dan diberikan, ditumpahkan kepada orang yang menganiaya, sehingga tambah berat dosanya, tambah banyak dosanya. Akhirnya orang ini turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menyatakan adalah tidak cukup kita dengan berhablum minallah, tapi kita harus berhablum minannas. Ayat yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah, dalam surat Al-Hujurat ayat 9, ayat 10. Allah di sana menyatakan dalam Al-Qur'annya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja yang namanya orang beriman itu bersaudara. Damaikan kedua saudara itu jika berselisih. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Kita di antara manusia dengan manusia pasti ada di antara gesekan-gesekan di antara kita. Terlebih itu adalah dengan sahabat, kerabat. Maka di sana jangan sampai kita meninggal dunia belum kita saling maaf memaafkan. Kadang-kadang tidak sedikit di antara kita yang untuk meminta maaf itu gengsi. Ataupun bahkan memaafkan orang lain juga tidak mau. Terlebih kesalahan itu misalnya adalah dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Hampir susah barangkali kalau umpama ada atasan meminta maaf kepada bawahan. Tampaknya halal bihalal merupakan solusinya. Ketika permintaan maaf secara jamaah, permintaan maaf dengan secara umum, itu adalah merupakan satu solusi untuk kita saling maaf-maafkan. Para jamaah, untuk menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah terjaga dengan baik. Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu melarang sikap orang yang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain untuk melakukan tiga hal. Yang pertama, Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaum. Kita dilarang kalau ukhuwah kita supaya terjaga untuk mengolok-olok orang lain. Mengolok-olok di sini dalam tafsir Al-Maraghi dinyatakan adalah dengan membicarakan aib orang lain, kejelekan orang lain yang tujuannya untuk mentertawakan daripada aib orang lain tersebut. Kemudian yang kedua yang dilarang supaya ukhuwah kita terjalin dengan baik adalah wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela dirimu. Artinya mencela dirimu itu karena kita mencela orang lain, bisa jadi orang lain mencela diri kita. Apa perbedaan sukhriyah dan mulamazah di sini? Dalam tafsir Fathul Qadir, di sana Imam Ali Asy-Syaukani membedakan kalau sukhriyah biasanya dengan mulut, tetapi kalau mulamazah itu adalah dengan isyarat, mengejek orang misalnya adalah dengan menggerakkan badannya ataupun dengan mencibirkan dengan lidahnya, dengan mulutnya, dengan mimiknya ataupun dengan matanya. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Yang ketiga, jangan sampai kita bermunabazah, menjuluki orang lain dengan julukan-julukan yang tidak baik, seperti menyebut orang adalah si kafir, si Yahudi, si Nasrani, padahal itu adalah orang yang beriman, saudara kita semuslim. Kemudian dalam surat yang ke-12-nya, ayat yang ke-12-nya, supaya ukhuwah kita ini terjaga dengan baik, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kita harus hindari banyak untuk bersuuzon kepada orang lain, saudara kita yang beriman. Kemudian juga wala tajassasu, yang kelima, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari aib orang lain. Aib pada diri kita luar biasa masih banyaknya. Untuk itu janganlah memberikan kesempatan yang banyak ataupun ruang yang luas kita untuk mencari aib orang lain. Kenapa? Karena aib kita pun masih banyak. Yang terakhir, supaya ukhuwah kita terjaga dengan baik, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kita mengghibah orang lain, menjelek-jelekan, menceritakan kejelekan orang lain yang betapapun kejelekan itu ada pada diri orang tersebut. Inilah barangkali inti daripada kegiatan-kegiatan halal bihalal yang diadakan di mana-mana. Tujuannya adalah wal'afina 'anil nas, untuk mempererat kembali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dengan tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar ajaran Ramadan yang telah kita bina selama bulan suci Ramadan tetap akan terjaga. Di samping berhablum minallah, juga kita berhablum minannas, khususnya dalam bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'alamu annallaha amarakum amran bada'a fi binafsih wa thanna bimalaikatil musabbihati biqudsih. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi at-tahirin. Wardallahu 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatish sahabati wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل الجهل وأهل الضير واجعلهم نافعين نافعين نافعين في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.